Ya. Selanjutnya ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nampaknya enggak mungkin bisa dijawab semuanya. Ini mohon yang tidak terjawab memaafkan dan memaklumi. Ya, jadi yang tergantung yang kena ini ya. Tergantung yang kena. Yang enggak terjawab nanti kan ada ustaz-ustaz di sini. Bisa antum berikan ada ustaz yang di sini. Apa hukumnya jihad dan haji bersama pemimpin-pemimpin kaum kafir di setiap waktu dan masa? Sedangkan saya tidak tahu bahwa pemimpinnya kafir. Tolong penjelasannya. Tidak ada haji ataupun jihad dengan pemimpin kafir itu. Yang ada barun wa fajir, bukan kafir tapi fajir. Beda. Kalau fajir itu jahat, maksiat, tapi dia maksudnya masih muslim. Kalau ada pemimpin yang bar, baik, bukan bar, birin, dan fajir, yakni orang yang bermaksiat. Ulama maksudkan dengan orang yang fajir, yakni yang masih muslim. Karena ketika dia mengajak kepada jihad, maka itu amal baik, harus diikuti. Selama jihadnya jihad yang memang sesuai dengan aturan syariat. Begitu pula ketika dia mengajak haji, juga diikuti. Ya. Karena itu juga amalan yang baik. Ya. Kalau seandainya pemimpinnya itu kafir yang jelas, maka dia untuk haji urusan insyaallah mudah, urusan sendiri-sendiri, pribadi-pribadi bisa. Adapun untuk jihad, nampaknya enggak mungkin orang kafir mengajak jihad. Ya. Nampaknya tidak mungkin pemimpin kafir mengajak jihad. Jadi ini di luar pembahasan. Adapun di sini ditanyakan saya tidak tahu pemimpin kafir, yakni di sini mungkin nampak ada syubhat ya, pemimpin-pemimpin muslimin sekarang ini muslim atau kafir. Nah, kalau seperti ini yakni kita katakan bahwa pada asalnya selama dia menampakkan keislaman, kita tahu identitasnya muslim, sholat, maka dia muslim. Tidak boleh kita menganggap dia kafir kecuali dengan syarat-syarat yang memang terpenuhi dalam pembahasan para ulama rahimahullah. Ya, jadi ulama katakan al-jihad ma'akulli barrin wa fajir. Saya kurang ingat bar atau bir, bisa dicek nanti. Apa hukumnya mencela orang kafir? Mencela orang kafir. Nah, sekarang orang kafir macam-macam ya. Orang kafir macam-macam. Di sana ada orang kafir yang harbi, ada orang kafir yang tidak harbi, misalnya dhimmi atau apa? musta'min dan lain-lain. Kalau orang kafir harbi, yakni dalam status kita berperang dengan mereka, tidak apa-apa kita melakukan celaan atau pembunuhan terhadap mereka, karena memang ini musuh yang harus diperangi. Tapi kalau orang kafir yang tidak seperti itu, yang hidup di tengah-tengah muslimin, maka tidak boleh kita berbuat jahat kepada mereka, termasuk mencela mereka, tidak boleh. Ya. Karena Allah Azza wa Jal justru mengatakan apa? La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian, mengusir kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Nah, jadi tidak diperbolehkan mencela atau mendzalimi dengan bentuk-bentuk yang lain. Apa hukum memakai cincin besi bagi laki-laki? Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah dalam bab ini. Namun nampaknya yang rajih boleh, karena hadisnya sebagian ulama mendhaifkan. Ya, perlu dikaji. Cuma yang saya ingat, saya pernah bertanya kepada seorang Syekh Abdurrahman, ya, melalui seseorang, bahwa hadisnya dhaif sehingga boleh. Apa hukum memakai gelang tangan dan gelang kaki dari karet atau kain terus misalnya? Dan apakah jam termasuk di sini? Kalau maksudnya gelang itu yakni yang menyerupai hiasan-hiasan wanita, ya jangan. Tapi kalau itu keperluan, kadang kita, ya, misalnya orang yang naik haji diberi gelang, ya kan? Identitas yang seperti itu. Atau ada keperluan-keperluan tertentu yang memang perlu. Yang seperti ini insya Allah tidak mengapa, karena tidak ada unsur menyerupai wanita. Begitu pula seperti jam, tidak apa-apa. Tapi kalau dia laki-laki pakai jam wanita, ya tidak boleh. Bagaimana kita menjawab syubhat orang yang berkata kalau kaum muslimin tidak mau menggunakan hak pilih dalam pemilu, tentunya akan lebih besar kemungkinan yang akan memimpin negara kita adalah orang kafir. Ya. Kalau muslimin semuanya enggak mau milih, enggak jadi pemilu kan? Jadi ya. Jadi itu yaitu syubhat. Antum yang bertanya sudah mengatakan syubhat. Jadi enggak perlu ditoleh. Seandainya muslimin semuanya enggak milih, ya sudah, enggak jadi pemilu sudah. Apa hukum mendengarkan nasyid-nasyid yang merdu mirip sekali dengan lantunan nyanyian dan tidak jarang dengan suara perempuan atau gadis? Ya, tidak boleh kalau seperti ini, ya. Yang boleh itu yakni melantunkan syair seperti bacaan-bacaan syair yang mungkin sebagian kita mendengarnya. Misalnya ada Mamdumah Nuniyah Ibnul Qayyim dilantunkan, ya, dengan cara tertentu biasa orang-orang Arab punya seperti itu, cara seperti itu berjalan sampai sekarang. Atau misalnya kita pernah dengar lantunan qasidah-qasidah dalam akidah Ha'iyah, atau syair-syair yang lain yang seperti itu, ya boleh. Ya, seperti itu boleh. Atau Baikuniyah ada kan? Itu yang seperti itu boleh. Tapi kalau nasyid-nasyid yang disebut islami itu tidak diperbolehkan. Itu asal-usulnya dari orang-orang sufi, amalan-amalan orang sufi yang beribadah dengan nyanyi-nyanyian. Ya, dan ulama telah mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan. Apakah masih dibolehkan untuk membaca atau mendengarkan buku dan ceramah orang yang telah menyimpang, seperti majalah Salafi? Fatwa para ulama yang saya ketahui belakangan-belakangan ini, seperti Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali atau ya itu yang saya ingat, bahwa dan juga Syekh Mukbil dulu di sebagian bukunya menyebutkan kita enggak perlu membaca buku-buku mereka. Alhamdulillah pada buku para ulama sudah mencukupi. Ya, buku para ulama sudah mencukupi. Karena sebelum adanya orang-orang yang menyimpang itu, ya, bagaimana kondisi ulama dan muslimin? Sudah sangat cukup dengan ilmu yang ada. Jadi seandainya orang itu tidak ada sekalipun, alhamdulillah kita sudah punya perbendaharaan ilmu yang sangat banyak. Nah, ketika dia menyimpang, sama, kita enggak perlu dengan buku-bukunya, begitu. Ya, baik yang di dalam negeri seperti ini, majalah Salafi, ataupun yang kelas internasional seperti Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi atau seperti Ali Hasan Al-Halabi dan yang lain, Abdul Rahman Abdul Khaliq, yang dulunya dikenal membawa nama Salafiyah, tapi ketika menyimpang seperti itu sudah enggak perlu. Begitu fatwa para ulama. Kisah masyhur pembunuh 99 nyawa yang hendak bertobat lalu meninggal, kemudian malaikat diperintahkan mengukur jarak dari tempat meninggalnya menuju tempat maksiat. Ya, pertanyaan, jika ditakdirkan sebagai ahlun nar atau ahlul jannah, kenapa malaikat berselisih apakah ia ahlul jannah atau ahlun nar? Malaikat tidak mengetahui yang gaib. Ya. Apakah malaikat tahu yang gaib? Mereka tidak tahu. Jadi mereka melakukan tugas sesuai dengan tugas-tugas mereka. Ya. Apakah surga dan neraka pada hari ini sudah berpenghuni? Lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa beliau yang pertama kali membukanya? Ya. Berpenghuni dalam arti seperti nanti di hari setelah bangkitnya kiamat? Tidak. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi bahwa arwah kaum mukminin di dalam surga. Jadi kita mengimani sebagaimana datang kepada kita dari berita-berita itu. Kalau berpenghuni dalam arti manusia itu masuk ke dalamnya secara utuh, ya, karena di sana nanti hubungan roh dan jiwa yang paling sempurna di sana. Ulama mengatakan hubungan roh dengan jiwa kita ini melalui tahapan-tahapan. Ketika kita dijanin, ada kaitan roh dengan apa? Jiwa kita. Sekarang apakah kita pernah ingat ketika kita jadi janin? Tidak ingat. Hubungan roh dengan badan ketika kita tidur, ada hubungan tersendiri. Beda dengan ketika kita sedang seperti sekarang ini, melek, apa, terjaga. Kalau ketika tidur ya seperti itu. Ya. Kemudian ketika terjaga ya seperti ini, ada bedanya. Hubungan antara roh dengan jasad ketika di alam barzah. Di alam barzah dominan rohnya, di alam dunia dominan jasadnya. Ya, walaupun tetap bersama roh, tapi yang lebih dominan jasad kita dalam arti kita merasakan ini dan itu, ya kan? Nah, di akhirat kelak itu hubungan yang paling sempurna antara roh dan jasad. Mereka nanti masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu nanti saatnya. Tapi sekarang seperti dalam hadis bahwa arwah kaum mukminin di dalam al-jannah. Ya, kita imani sebagaimana diberitakan. Dan Nabi SAW masuk ke sana, yakni kita pun mengimani. Dan ini tidak menafikan yang tadi disebutkan bahwa Nabi yang pertama kali membukakan. Karena itu ya nanti pada saat itu. Tolong sebutkan tokoh Qadariyah yang ada di Indonesia. Wallahu'alam, ya, saya tidak tahu secara persis orang-orang Indonesia yang tidak beriman dengan takdir. Wallahu'alam. Enggak jelas tulisannya. Sampai jam berapa ini? Ini kalau dibaca semua sampai subuh mungkin ini. Apakah pantas orang yang menyimpang dari dakwah salafiyah untuk dipanggil ustaz? Ya. Seperti Firanda. Apakah termasuk tidak beradab dan seterusnya? Yani orang-orang yang menyimpang dengan sebutan-sebutan seperti itu, yani ada kadang sebutan, yani sebutan yang masyhur bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka penghormatan. Nah, kalau orang menyebut sekedar sebutan yang masyhur bukan dalam rangka penghormatan, boleh saja. Tapi kalau dia tidak mau menyebut untuk lebih menghinakan orang yang pantas dihinakan karena Allah menghinakan, maka juga boleh. Ya. Dan jangan dianggap itu tidak beradab. Karena kita harus memuliakan orang yang Allah muliakan dan kita harus merendahkan orang yang Allah rendahkan. Begitu kan? Kalau cinta kita cinta kepada Allah, harus mengikuti. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa, kita pun cinta kepada mereka. Allah meninggikan derajat mereka, kita pun juga meninggikan derajat mereka. Allah Azza wa Jal benci kepada suatu kaum kafir, munafik, ahli bid'ah, ahli maksiat, kita pun benci kepada mereka. Allah merendahkan mereka, kita pun merendahkan mereka. Nah, orang-orang hizbiyin, ahli bid'ah, itu juga orang-orang yang direndahkan oleh Allah. Maka kita pun juga tentunya ikut merendahkan mereka. Dalam arti, ya, seperti lakop-lakop yang mulia, tidak perlu kita sebutkan. Kecuali dengan maksud tadi sekedar penyebutan yang masyhur, bukan untuk memuliakan. Apa hukum membakar cacing dan apa hukum memakannya? Ini yang saya tahu, cacing ini terjadi khilaf di antara ulama atau masyayikh di masa ini. Sebagian masyayikh, sebagian syekh yang saya tahu membolehkan makan cacing selama itu tidak mudarat, dan sebagian mengatakan tidak boleh karena tidak bisa disembelih. Ya, ala kulli hal bisa antum tanyakan kepada masyayikh, insyaallah. Bagaimana ini? 10 menit lagi atau sudah? Hah? Hah? Itu setengah 10 kurang 10 ya. Baik. 10 menit lagi. Apa hukumnya membangun masjid di atas bekas kandang sapi yang kotorannya telah ditimbun di dalam tanah? Boleh, tidak apa-apa. Tentunya dia bersihkan, ya kan? Dan kotoran sapi itu kan tidak najis. Ya, diperbolehkan. seorang anak durhaka ketika seorang anak mengurung orang tuanya di rumah karena orang tuanya memiliki penyakit gila atau ayan. Karena kalau dilepas di luar rumah akan menampakkan auratnya, akan mengganggu yang lain. Apakah seorang anak durhaka, yakni dianggap durhaka kalau seperti ini? Insyaallah tidak kalau dia bermaksud baik tentunya, ya, karena seperti penyakit ayan kalau memang berbahaya di situ banyak air, ya, atau di tempat-tempat berbahaya, kalau pas muncul penyakitnya nanti membahayakan dia jatuh, maka sikap dia justru baik, ya, asal tetap dihormati, dihargai, diberi hak-haknya. Atau lebih baik lagi seandainya perlu pergi selalu dijaga, karena kalau di rumah terus nanti juga bosan, ya kan. Adapun penyakit kalau seandainya seperti ini gila dan takut membuka auratnya, alhasil kalau niatnya baik dan dia berikan pelayanan yang baik, ini insyaallah tidak mengapa dan tidak termasuk durhaka. Bahkan dia berbuat baik kepada orang tuanya karena orang tuanya pun seandainya sadar dan terbuka auratnya, dia akan tidak akan rela. Sehingga kalau dia mengetahui anaknya justru dalam rangka menutup auratnya, dia akan senang. Apakah diberi syafaat? Ada seseorang yang bertauhid lama kelamaan dia mati karena bunuh diri, apakah dia diberi syafaat? Yani selama dia bertauhid ada kemungkinan diberi syafaat, karena bunuh diri bukan merupakan kekafiran selama bunuh dirinya, yani karena maksiat, ya, bukan karena, yani sebagian ulama ada yang menghukumi kufur kalau betul-betul tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jal, murka terhadap Allah. Ini urusan, wallah alam, urusan qalbu, ya, kita enggak tahu. Tapi dari sisi bunuh dirinya sendiri itu dosa besar, tidak termasuk kekufuran, sehingga ini termasuk yang tadi ahlul kabair, orang yang berbuat dosa besar. Kalau dia bertauhid ada kesempatan untuk diberi syafaat. Ya, doakan saja supaya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu kebiasaan dalam masyarakat kami adalah ketika lewat di depan orang, terutama orang tua, adalah suatu adat kemuliaan dengan meluruskan tangan ke bawah sebagai isyarat permisi sambil membungkukkan. Ya. Wallahu a'lam, ini perlu ditanyakan para ulama apakah termasuk dilarang atau tidak. Wallahu a'lam. Saya simpan ini. Bagaimanakah caranya kita mendalami tiga landasan utama dalam agama? Apakah yang dimaksud dengan mengenal Allah adalah tauhid? Iya, itu yang dimaksud. Ya, seperti yang dipelajari pada kitab Usul Salasah, itu yang dimaksud. Dan tentunya bukan hanya berhenti pada mempelajari, yakni secara teori, tapi meyakini, mengimani, dan mengamalkan apa yang mesti diamalkan. Nah, itu baru akan dia mendapatkan hasilnya. Apakah seorang ulama ketika menjara seorang mubtadi atau hizbi kemudian ucapannya dianggap keras? Ya, tidak. Seorang yang menjarah selama jarahnya itu sesuai dengan kenyataan, maka dia telah menunaikan kewajiban, ya, dia telah menunaikan kewajiban dan itu dilakukan oleh para ulama. Bahkan ulama dulu mengatakan bahwa sikap keras terhadap ahli bid'ah itu merupakan suatu hal yang terpuji, suatu hal yang terpuji. Ya, tentunya kita harus juga mengetahui yang di macam-macam ahli bid'ah, ada di antara mereka yang sekedar ikut-ikutan, ada yang menjadi dai-nya. Ini tentu harus kita ketahui macam-macamnya dan kemudian perilakunya. Karena ulama juga membedakan sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Saya punya teman Sururi Hizbut Tahrir LDII PKS yang mereka bukan dai-nya, kadang mau bersama makan bersama dan aktivitas lainnya. Bagaimana kah saya pada mereka? Nah, berhati-hati, ini ada Hizbut Tahrir, ada LDI, ada PKS, ya, jangan. Yani kalau mereka itu kebetulan satu kantor, ya seperlunya saja terkait dengan tugas-tugas kantor gitu. Kalau kita ingin mendakwahi, ya berhati-hati. Seperlunya saja, kasih buku, kasih kaset, ngomong sedikit sudah. Kalau berteman, jangan, ya, ngobrol bareng, bercengkrama lama, ya kan, asyik ngobrol sana sini, jangan. Nabi sudah mengatakan permisalan teman yang jelek itu seperti nafikhul kir, seorang pandai besi. Kalau kamu tidak kena cipratan apinya, kamu kena baunya. Nah, dan banyak pengaruhnya. Dulu kata Ibnu Battah rahimahullahu taala, ada orang-orang yang beliau kenal, orang baik, orang kokoh. Dia datang kepada ahli bid'ah bukan untuk berteman, tapi untuk mendebat, untuk memberitahu, untuk menyadarkan. Tujuannya itu bukan tujuannya berteman. Berarti tujuannya kan seolah-olah mau perang ini, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Lama kemudian justru ikut mereka. Apalagi yang sejak awal maunya berteman. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran buat kita. Kita dilarang oleh Allah Azza wa Jal dalam ayatnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Ahli bid'ah itu zalim atau tidak? Ahli maksiat itu zalim atau tidak? Zalim. Nah, Allah mengatakan jangan kamu condong pada mereka. Nanti kamu disentuh neraka. Na'udzubillah. Sebaliknya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang benar. Siapa itu? Orang-orang yang benar dalam agamanya, perilakunya, Ahlus Sunnah. Nah, ini dua ayat ini adalah kaedah dalam pertemanan. Ya, ayat Allah, kalau itu dipraktekan, insya Allah akan selamat. Kaedah dalam pertemanan. Apa hukum mukul seorang anak menggunakan bambu dikarenakan anak tersebut nakal? Ya, anaknya umur berapa, bambunya seberapa, bagaimana mukulnya, ini kan perlu, dan bagaimana nakalnya, semuanya perluan, ya kan, perlu perincian. Alhasil diusahakan untuk anak-anak itu tidak dipukul, kecuali yakni memukulnya tidak sungguh-sungguhan, ya, tidak sungguh-sungguhan dan hanya dalam rangka mendidik, ya. Karena yakni kita perlu menjauhi kebiasaan sebagian orang yang terhadap anaknya yakni begitu keras. Kita tidak jarang mendengar ya penyiksaan orang tua terhadap anak. Ada bahkan di antara yakni ikhwan kita, dalam arti bukan orang-orang yang tidak tahu din awam, tapi orang-orang yang pernah ikut ta'lim, ikut ngaji, tapi terhadap anak luar biasa kerasnya. Ya. Yakni marah tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Kalau mukul, kalau apa, sampai yakni dicelupkan ke air sebagiannya. Ya. Macam-macam. Mukul sampai yakni kosong ya tubuhnya dengan kayu. Nah, ini berhati-hati. Kita terhadap anak-anak harus mendidiknya dengan sabar dan sayang. Ya. Dan menghormati mereka. Dalam arti ya, tentunya semuanya dalam koridor syariat ya, dalam koridor syariat. Jangan sampai nanti anak-anak kita karena dengan sikap yang keras bisa jadi menyimpan dendam terhadap kita, atau justru mentalnya menjadi hancur. Nah, ini semuanya harus kita hindari. Mereka itu adalah orang-orang yang akan kita persiapkan untuk masa depan umat Islam. Ya, kita ingat masa depan mereka. Kita didik mereka baik-baik. Kita ini sedang mengasuh anak. Ya, mengasuh anak yang mungkin sekarang seperti ini kondisinya kelihatannya biasa, suatu saat mungkin Allah jadikan dia orang yang berilmu, orang yang berani menyuarakan kebenaran, membela as-sunnah. Nah, kita ingin seperti itu. Maka perlu anak-anak kita didik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ya. Kalau memukul yakni tentunya juga tidak dilarang secara mutlak, karena Nabi SAW juga mengatakan apa? Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin, dan pukullah ketika mereka umur 10 tahun. Nah, di sini ada aturan dari Nabi SAW ketika umur-umur itu perintah. Umur 10 tahun perlu pemukulan, itu pun pemukulan yang tidak menyiksa. Ya. Ala kulli hal, dalam hal pendidikan anak ini juga perlu fikih tersendiri, fikih mendidik anak. Nah, wallahu ta'ala alam, nampaknya cukup sama di sini dulu, dan mohon maaf yang tidak terbaca ini banyak. Insyaallah mungkin asatidah yang di sini menjawabnya. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.